Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, lanjut kita ke soal jawab nomor 37. Ya. Soal jawab nomor 37 di buku halaman 19. Nah, ya, sudah semakin akhir, kita mendekati akhir kitab. Ya, soal. Ini ada pertanyaan. Bimada natawassalu ilallah? Ya, dengan apa kita bertawassul kepada Allah? Tawassul itu apa tawassul? Tawassul itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah, mengikuti petunjuk, mengamalkan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, atau secara simpelnya begini, tawassul itu apa sih? Melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridho serta keinginannya. Keinginannya surga, ampunan. Nah, jadi tawassul secara mudahnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah ya dan mendapatkan ridho serta segala keinginannya. Ini tawassul sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Allah sendiri yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan carilah wasilah. Ya, wasilah. Dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita bertawassul kepada Allah ini. Ya. Ya, bagaimana kita bertawassul kepada Allah? Jawab. At-tawassul al-ja'izu wal matlubu. At-tawassul, tawassul yang jaiz, yang boleh, wal matlubu, dan yang dituntut, yang diminta dari kita ialah huwa at-tawassulu bi asma'illah, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wal amali salihi, dan juga amal saleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahi, milik Allah lah, as'al asma, nama-nama, al husna, yang paling indah, nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, Fad'uhu, maka berdoalah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah, biha, dengan nama-nama Asmaul Husna tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ya, beribadah, berdoa kepada Allah dengan perantara, dengan bertawasul melalui nama-namanya. Ya, nama-namanya. Ini kata para ulama, nama-nama Allah itu kita gunakan untuk berdoa sesuai dengan yang apa yang kita minta. Misal kita minta ampunan, maka pakai nama Allah, ya Ghafur. Ya, ighfirni, wahai Allah yang Maha Ghafur. Ampunilah aku. Kita minta rezeki sesuai dengan nama Allah yang Maha Pemberi rezeki, yaitu ya ya Razzaq, urzuqni, wahai Allah yang Maha Razzaq, berilah rezeki kepadaku. Kita minta ilmu kepada Allah, maka nama Allah yang Maha Alim, apa? Ya Alim, ya Alimni, ya Allah ajarilah aku ilmu. Ya, wahai Allah yang Maha Alim. Jangan terbalik, minta ampunan, ya Jabbar, wah, ampunilah aku. Wah, tak cocok ini. Ya, nah ini diselaraskan. Ya, walillahil asmaul husna, dan milik Allah nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang husna tersebut. Nah ini, ya. Baik, Nabi SAW pun mempraktekkan perintah Allah ini. Di setiap doa pagi beliau berdoa, ya, ya hayyu, ya qayyum. Beliau bertawasul dulu, bertawasul dengan nama Allah. Ya hayyu, ya qayyum. Ya, wahai Allah yang Maha Hidup. Ya, latihan hadisnya di sana, situ siapa Iza, Azizah, Nipa. Ya, baca hafalan hadisnya di sana. Ya, di luar ya. Latam dom. Murojaah di sini ya, masyaallah. Ya. Mana tadi itu kan? Ya. Walillahil asmaul husna. Nabi mempraktekkan langsung. Ya, Nabi mencontohkan meminta agar semua urusannya dibereskan oleh Allah. Nabi bertawasul dengan nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, ya, birahmatik, dengan rahmatmu. Apa kata Nabi? Aslih li sya'ni kullah, bereskanlah segala urusanmu. Astaghis, aku beristighosah, aku meminta pertolongan, bereskanlah segala urusanku. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan urusanku itu kepada diriku walaupun sekejap mata pun. Nah, ini jadi boleh kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Kita hendak meminta ampunan untuk kedua orang tua kita, ya Ghafur, ya Ghafur. Ya, bertawasul kita dengan nama-nama Allah. Ya, Rabbi ighfirli wali walidai, ya Ghafur, Rabbi ighfirli wali walidai. Kita minta ilmu. Ya, kita perengek-rengek di hadapan Allah minta ilmu, ya Alim, Alimni. Dahulu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bertawasul, ya Muallima Ibrahim, wahai Allah yang mengajari Ibrahim, Alimni, ajarkanlah aku ilmu. Ya, ini bertawasul dengan nama Allah yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Baik, barakallahu fihi. Antum minta rezeki, ya Razzaq, urzuqni, wahai Allah yang Maha Razzaq. Ya, permintaan kita diselaraskan dengan nama-nama Allah tadi. Jangan minta ampunan, ya Jabbar. Waduh. Ya, enggak cocok. Nanti malah enggak diampuni. Ya, barakallahu fi. Ya, nah. Baik, berikutnya. Wa qala ta'ala. Allah taala berfirman di surah Al-Maidah ayat ke-35 Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu, dan carilah ilaihi alwasilata, dan carilah wasilah menuju kepadanya, menuju keridhaan Allah, menuju pengkabulan, pengijabahan doa-doa kita, yaitu kita bertawassul. Nah, kata para ulama, di antara yang dikatakan oleh para tabi'in, murid-murid Ibnu Abbas, apa yang dimaksud bertawassul? Ay taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amali bima yurdihi. Dzakarah Ibnu Katsir naqlan an Qatadah. Ya. Yaitu apa makna tawassul? Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Maknanya ay taqarrabu ilaihi. Mendekatlah kalian kepada Allah. Mendekat dengan apa? Bita'atihi. Dengan mentaatinya. Wal amali, dan dengan beramal. Bima yurdihi, dengan amalan yang diridhoinya. Dzakarahu, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir naqlan, ketika beliau mengutip an dari Qatadah. Ya, dari Qatadah, salah seorang tabi'in yang merupakan pakar tafsir Al-Qur'an. Ya. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda ketika berdoa, as'aluka bikullismin huwalak, aku meminta kepada engkau ya Allah dengan segala nama yang ada padamu. Ya, as'aluka bikullismin huwalak, ya, au allam tahu, atau yang kau ajarkan ahadan min khalqik, ya, kepada salah seorang dari hambamu. Ya, sampai awis tak sertahu fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Ya, maka oleh karena itu nama Allah itu tidak terbatas dengan 99, karena ada yang Allah sembunyikan di ilmu ghaib. Adapun hadis riwayat Bukhari Muslim yang Nabi bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengihsa'nya. Mengihsa' itu kata para ulama, diantaranya Al-Utsaimin, ya, di syarah Al-Qa'id Al-Musla, al-ihsa', barang siapa yang mengihsa'nya, pertama, menghafalnya, memahaminya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Menghafalnya, memahaminya, dipahami, jangan sekedar hafal. Oleh karena itu, ya, hafal semata tanpa memahami, ya, kalau kata anak-anak di Malaysia, tak guna, tak guna. Menghafal saja, ini mesti dipaham. Kemudian mesti dipraktekan. Dipraktekannya gimana? Praktekan Asmaul Husna. Misalkan kita menghafal, memahami nama As-Sami', maka dalam kehidupan sehari-hari berucap itu dijaga. Kenapa? Ada Allah yang mendengar. Al-Basir, Maha Melihat. Ketika dia bertindak tanduk, dia hati-hati di dunia ini. Kenapa? Karena dia memahami bahwa segala tindak tanduk dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Bisa dipahami sini. Nah. Ya. Nah, barang siapa yang mengihsa'nya, dia masuk surga. Nah, kata para ulama, hadis ini bukan berarti batasan nama Allah cuma 99. Sama seperti kalau orang mengatakan ana atasaddaq, ya, saya akan bersedekah, ya, bimi'a dirham, dengan 100 dirham, au bibilyun, dengan 1 juta. Apakah dipahami, ya, yang bersedekah tadi hartanya cuma 100 dirham? Dipahami demikian? Kalau ada yang berkata, saya mau bersedekah ke masjid ini 10 juta, Apakah dipahami uang bapak tadi cuma 10 juta? Tidak, demikian pula Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafal, memahaminya, mengamalkannya, dia masuk surga. Ya, itu enggak serta-merta dipahami nama Allah cuma itu. Karena Nabi bersabda, "Awis ta'sarta fi ilmi ghaibi inda." Atau yang kau sembunyikan nanti di ilmu ghaibmu. Di ilmu ghaib nanti Nabi SAW akan sujud di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Ketika semua orang-orang datang kepada Nabi Adam minta syafaatul uzma, Nabi Adam menolak. Nabi Nuh menolak. Datang ke Musa, Ibrahim menolak. Datang ke Isa menolak. Datang ke Rasulullah, kata Nabi, analaha, iya saya orang. Maka Nabi bersujud, kemudian beliau memuji, menyebut pujian nama-nama Allah yang belum pernah beliau sebutkan di dunia. Beliau sebutnya nanti di mana? Di sujud di mahsyar. Sampai Allah katakan, "Ya Muhammad irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. "Wa qul tusma." Ucapkanlah, engkau akan didengar. "Wasal," mintalah, "tu'ta." Engkau akan diberi. "Wasfa," tusyafa. Berilah syafaat, minta, berilah syafaat. Engkau akan dapat memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah. Ya, kita kembali ke bahasan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li sahabi alladhi sa'alahu murafaqatahu al-jannata a'inni ala nafsika bi kathratis sujud ay as-salah wa hiya minal amali as-salih. Dan juga qawluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabi, kepada seorang sahabat, alladhi sa'alahu, yang meminta kepada beliau, ya, yang meminta kepada Nabi murafaqatahu, agar terus bersama Nabi. Jadi ini sahabat datang kepada Nabi, "Ya wahai Rasulullah, saya mintalah kepada Allah agar saya tetap bersama engkau di surga." Ya, alladhi sa'alahu murafaqatahu al-jannah, yang akan senantiasa menemani beliau, bersama beliau di surga. Ya, maka Nabi bersabda, "A'inni ala nafsika bikasrati sujud." Ya, berilah pertolongan kepada, ya, kepadaku, ala nafsika, untuk dirimu, supaya dirimu nanti bisa bersamaku. Berilah pertolongan kepadaku dengan wasilah perantara amal yang kau lakukan, apa? Bikasrati sujud. Yaitu dengan engkau memperbanyak sujud. Kalau sahabat tadi memperbanyak sujud, ini akan membantu Nabi untuk menyertai orang tersebut senantiasa bersama beliau di surga. Ya. Nah, ini berarti, ya, amalan tadi bertawasul yang disyariatkan dengan asmaul husna. Yang kedua, ini berarti dengan amal soleh. Ya, sebagaimana kita, ya, pernah sebutkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, dari sahabat Ibnu Umar, ya, tiga orang pemuda yang terjebak badai masuk ke lubang goa. Masuk ke mulut goa, berlindung dari badai. Ternyata batu besar di atas goa jatuh, menutup seluruh pintu goa. Dan mereka tidak kuasa untuk mendorong batu besar tersebut. Kalau mereka tidak keluar, mereka akan binasa. Maka mereka berdoa kepada Allah, diminta agar batunya dikeluarkan. Mereka bertawassul dengan amal soleh yang mereka pernah kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran, "Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar." Allah taala berfirman, mengisahkan doa orang-orang saleh. Itu doa mereka apa? "Rabbana," wahai Rabb kami, "amanna," kami telah beriman. Diceritain dulu amal ibadah dia, berupa iman dia. "Amanna," kami telah beriman. Baru dia minta. Dia bertawasul, minta kepada Allah, yaitu bertawasulnya dengan menceritakan amal soleh dia. Baru dia minta, "Faghfir lana," ampunilah dosa kami. "Waqina," jagalah kami, ya, "adzabannar," dari azab neraka. Dia minta kepada Allah perlindungan dari azab neraka. Dia minta kepada Allah ampunan dengan tawassul, bertawassul kepada iman dia. Jadi ini syarat yang kedua, yaitu tawassul yang al-matlur, al-jais, yang boleh dan dituntut tadi, bertawassul dengan asmaul husna. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Jadi kita berdoa pada Allah, ya Allah, saya dulu pernah ya nolongin nenek-nenek nyebrang di lautan. Bukan nyebrang di lautan, di jalan. Kalau engkau terima ini sebagai ibadah, ya Allah, kabulkanlah doaku seperti ini. Ceritakan doa kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ceritakan doa kepada Allah, bukan riya. Jangan nanti masa ceritain doa ke Allah malu, ya. Enggak. Ya, itu pernah diceritakan bagaimana tiga pemuda Bani Israel ini. Dan Allah menceritakan di Al-Qur'an. Ya. Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Wa ya Allah, kami telah beriman. Baru dia minta, ampunilah dosa kami. Ya. Juga Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tadi yang minta agar sahabat tadi terus bersama Nabi di surga. Apa kata Nabi? Aini ala nafsika bikasrati sujud. Tolonglah diriku ya, yang nanti ini pun untuk dirimu, supaya nanti tolongnya itu dengan apa? Dengan engkau memperbanyak sujud. Ya, nah itu dengan amalan. Maka dengan amalan kita ceritakan ini boleh. Ya, barakallahu fiik. Ini yang jarang ikhwah-ikhwah ya lakukan. Amal-amal kita ya kita simpan, kita ceritakan kepada Allah. Doa-doa kita mungkin saat ini belum mustajab karena memang kita belum bertawassul. Allah perintahkan, "Wa bataqu ilaihil wasilah." Ya, carilah wasilah menuju Allah. Mungkin kita mau sendiri langsung, ya Allah ampunilah aku. Ya, kita butuh wasilah dengan asmaul husna, ya dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Ya Allah, saya pernah belajar ajrumiyah sampai saya pusing, ya Allah. Sampai enggak hafal-hafal, ya Allah. Kalau kau itu terima, ya Allah, sebagai ibadah, ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah. Apa yang enggak bisa bagi Allah? Ya. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Nah. Baik, barakallahu fiik. Wa yajuzu at-tawassulu. Dan boleh bertawassul. Bi hubbina wa hubbillahi wa lirrasuli wal awliya. Dan kita boleh bertawassul dengan hubbina, dengan kecintaan kita, wa hubbillah, dan dengan kecintaan kepada Allah, lir rasul, ya juga kepada rasul, wal aulia, dan juga para wali. Ya. Kaqissati, seperti kisah ashabil ghar. Ashabil ghar yaitu sekelompok pemuda yang masuk ke goa. Alladzina, yang mereka tawassalu, bertawassul, bi'amalihim, dengan amal-amal mereka. Fafarrajallahu anhum, maka Allah pun ya membukakan untuk mereka. Ya. Jadi di sini dibahas wa yajuz, dan boleh ya bertawassul bi hubbina. Ya. Bertawassul itu dengan kecintaan kita kepada Allah, wa hubbillah, cintaan Allah kepada rasulnya, wal aulia, ya, dan juga kecintaan Allah kepada para wali. Ya, sebagaimana kisah ya para pendopo, apa namanya, ashabul ghar, orang-orang yang terjebak di goa, yang mereka bertawassul dengan amal mereka yang saleh, maka Allah membukakan pintu, membukakan untuk mereka. Nah, ini bertawassul dengan amal saleh. Ya, satu lagi tawasul yang diperbolehkan yaitu tawasul dengan doa orang saleh yang masih hidup dan dia hadir. Ya, sebagaimana yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi paceklik, maka orang-orang datang kepada Nabi minta agar Nabi berdoa kepada Allah, maka Nabi pun mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian Allah turunkan hujan. Tatkala Nabi wafat, berlalulah masa sampai di masa Umar bin Khattab, paceklik tersebut terulang kembali. Ya, maka orang-orang tidak ada yang datang ke kuburan Nabi, padahal dekat, tidak perlu nyewa bis. Dekat, ya kan? Kubur Nabi di rumah Aisyah, rumah sahabat di sekitar Madinah. Mereka datang ke orang saleh yang masih punya kekerabatan dengan Nabi, bahkan yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya, maka Umar bin Khattab datang ke Abbas, minta agar Abbas berdoa kepada Allah. Ya, maka Abbas berdoa, kemudian Allah turunkan hujan. Ya, jadi kita boleh datang ke orang saleh, ya akhi doain saya, ya akhi saya sedang kesulitan. Ah, ini enggak apa-apa. Ya, saleh. Itu demikian pun. Yang penting orang saleh tersebut masih hidup, hadir, dan dia hadir. Ya, hadir itu artinya bisa menjawab, mengetahui, entah melalui pesan singkat di WhatsApp, ya, entah melalui kirim surat atau telepon. Nah, ya. Kemudian at-tawasulul mamnu, tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang ini ada dua jenis. Nanti ada tawasul bid'ah dan tawasul syirik. Tawasul syirik itu pun nanti kebagi dua. Ada tawasul syirik akbar dan juga tawasul syirik asghar. Nah, qala wa huwa du'aul amwat. Tawasul yang mamnu, yang terlarang, ialah berdoa kepada orang yang telah mati. Wa talabul hajati minhum. Wa talab, dan meminta hajat. Meminta hajat kita minhum, kepada mereka yang telah mati. Kama sebagaimana huwa waqi'ul yaum, sebagaimana hal itu terjadi pada hari ini. Wa huwa syirkun akbaru, dan itu adalah syirik akbar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'u ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Allah ta'ala berfirman kepada nabinya di surah Yunus, ya, wala tad'u min dunillah, janganlah engkau berdoa meminta hal yang bermanfaat, meminta untuk dihindarkan dari yang bermudarat, min dunillah, kepada selain Allah. Meminta apa? Mala yanfa'uk, meminta hal-hal yang tidak bisa memberikan, selain Allah tadi, yang mala yanfa'uk, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Wala yadurruk, dan selain Allah tadi, yang tidak bisa memudaratkan dirimu. Fa'in fa'alta, apabila kamu lakukan demikian, meminta berdoa kepada selain Allah tadi, ya, fa'innaka idan, kalau begitu kamu minad dhalimin, termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya, yang zalim. Nah, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim? Ay minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Karena Allah sifati kesyirikan tersebut ialah sebagai kezaliman, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maksudnya yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya. Ammat tawassul bijah. Nah ini, tawassul yang mamnu. Tawassul syirik, yaitu tawassul berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Minta kepada orang mati, minta kepada makam ya, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Kalijaga, minta kepada Sunan Gresik, minta kepada Habib Empang, Habib Keramat, minta berdoa langsung, mintanya kepada Kiai Haji Asim Ash'ari, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini syirik akbar. Ya, tak boleh, mintanya langsung. Ya, wahai Abdul Qadir Jilani, ampunilah aku. Ini kufur, syirik akbar. Wahai Abdul Qadir Jilani, ya, yang ke makam Pitung, wahai Pitung di Marunda, ya Pitung, mudahkanlah urusan saya. Wah, ini udah syirik. Ya. Nah, ammat tawassul bi jahir rasul. Adapun bertawassul dengan jah. Jah itu artinya kedudukan. Kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka kaulika, seperti ucapan Anda kalau Anda berdoa, naudzubillah, ya Rabbi bi jahi Muhammadin isfini. Fahada bid'atun. Ya, adapun ucapan Anda kalau Anda mengatakan ya Rabb, ya Allah, bijahi Muhammadin, ya Allah, dengan ya dengan kedudukan Nabi Muhammad, isfini, sembuhkanlah aku, maka doa seperti ini bid'ah, bukan syirik. Bid'ah bukan syirik akbar, ini bid'ah. Ya, jadi berdoa dengan jah, dengan kedudukan Rasulullah SAW, bukan syirik akbar. Bahkan dikatakan syirik asgar pun, ini para ulama mengkritisi juga, ini bid'ah. Dan ini dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu, ini adalah bid'ah. Apalagi kebanyakan orang-orang tertipu dengan hadis palsu. Hadis palsu yang berbunyi, idza sa'altumullaha fas'alu bijahi wa inna jahi indallahil azim. Apabila engkau berdoa kepada Allah, idza sa'altumullah, apabila engkau berdoa kepada Allah, fas'alu bijahi, maka berdoalah, mintalah kepada Allah bijahi, dengan wasilah tawassul, dengan kedudukanku. Fa inna jahi, karena sesungguhnya kedudukanku indallah, di sisi Allah azim, sangat agung, mulia. Nah, orang-orang tertipu dengan hadis ini. Hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Nah, kalau ada yang berdoa dengan jah, jah tadi apa artinya jah? Kedudukan Nabi, bid'ah, gak boleh. Masuk kategori tawassul yang mamnu', tawassul yang dilarang. Akan tetapi pelakunya syirik atau tidak? Tidak. Dia hanya melakukan perbuatan bid'ah, dan dia mesti bertobat. Tapi tidak syirik, tidak keluar dari Islam. Ya. Li'anna sahabata, karena para sahabat, lam yaf'aluhu, karena para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut, yaitu bertawassul dengan jah, dengan kedudukan Nabi. Li'anna umara tawassala bil Abbasi hayyan bidu'aihi, karena Umar bin Khattab, beliau bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib, orang saleh, paman Nabi, hayyan, ketika Abbas masih hidup, bidu'aihi, dengan doa Ibnu Abbas, agar Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Walam yatawassal bir rasuli ba'da mautih, dan Umar tidak bertawassul kepada Rasul setelah kewafatnya Rasul. Wahada at-tawassulu, maka tawassul jenis ini, qad yu'addi lisyirki, qad yu'addi, terkadang menghantarkan kepada kesyirikan. Wadzalika, yang demikian itu, idza taqada, apabila orang yang bertawassul tadi iqtaqada, meyakini annallaha, bahwa Allah muhtajun, membutuhkan liwasitati basyarin, membutuhkan perantara manusia, makhluk, ya, kal amiri wal hakimi. Nanti itu seperti amir, pemimpin dan hakim, kan begitu. Kalau kita datang ke pemimpin, mesti bertawasulnya itu lewat pas pampres, lewat pak menteri, lewat ajudan, nggak bisa langsung kepada presiden. Antum kucuk-kucuk, saya mau curhat sama Pak Jokowi. Siapa antum? Ya enggak? Pasti sampaikan dulu aspirasinya ke siapa? Ya, ke polisi, tentara, ya nanti disampaikan ke Mensesnek, ya. Masih ada Mensesnek? Masih ya, Mensesnek ya, ke Pak Harmoko zaman dulu. Pak Harmoko ya. Salah ya. Murdiono. Yang menurut Bapak Presiden, nah, Murdiono Armoko Menteri Penerangan, Pak Edi, Armoko Menteri Penerangan, ya, sering laporan khusus setelah dunia dalam berita, jam 9:30, jam 9 itu dunia dalam berita, ya, Muroja. Li'annahu syabbahal khaliqa bil makhluk, karena yang demikian syabbaha berarti menyerupakan al khaliq, Allah yang maha pencipta, dengan makhluk. Enggak boleh ya, barakallahu fiik. Wa li ma'rifatil mazidi minat tafsili wa adillati hadzal mawdu'i yuraji'u risalatu at-tawassul wa ahkamu wa anwa'uhu li Syekh Al-Albani. Wa li ma'rifati mazidi, dan untuk pengetahuan lebih, minat tafasili, dari perincian-perincian masalah ini, wa adillati hadha al-mawdu'i, dan dalil-dalil topik ini, yuraji'u, silahkan Anda merujuk risalah, kepada sebuah risalah atau karya tulis yang berjudul At-Tawassul, Tawassul wa Ahkamuhu, dan hukum-hukumnya, wa anwa'uhu, jenis-jenisnya, di Syekh Al-Albani, karya Syekh Al-Albani. Ya. Nah, dan antum perlu ketahui, orang-orang Arab musyrikin Quraisy, mereka tidak pernah meyakini berhala-berhala mereka adalah Tuhan pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Gak pernah. Jadi musyrikin Quraisy, mereka dikafirkan oleh Allah, dikafirkan oleh Rasul. Kenapa? Karena mereka bertawassul dengan amwat, dengan orang-orang yang mati, orang soleh yang telah meninggal, kemudian dikenang, kemudian dijadikan sebagai peribadatan, sehingga jadilah berhala, Hubad, Lata, Uzza, Manat. Ini nama-nama orang soleh, orang soleh yang dahulu melayani orang jemaah haji. Ya, dia baik, suka bikin roti, memberikan kepada tamu-tamu Allah yang sedang berhaji. Kemudian dia meninggal, dikenang, kemudian jasa-jasa baiknya diingat terus, kemudian digambar, dibikin patung, akhirnya jadilah wasanun yu'bad, berhala yang diibadahi. Dan mereka musyrikin Quraisy gak pernah meyakini Hubban, berhala-berhalanya, Lata, berhala-latanya, Manat sebagai pencipta langit bumi. Enggak. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Wahai Nabi, seandainya engkau bertanya kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, siapakah ya yang telah menciptakan langit dan bumi, maka musyrikin Quraisy akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Wala in sa'altahum man yarzuquhum, kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada mereka, la yaqulunallah, mereka pun akan menjawab, yang memberi rezeki mereka adalah Allah. Nah, mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi karena mereka mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kita beribadah kepada Allah melalui perantara berhala-berhala ini. Nah, mereka mentasybih Allah dengan makhluk, dengan pemimpin mereka. Kalau mereka ketemu pemimpin tertinggi mereka, enggak bisa langsung, melalui perantara. Nah, ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa, sama dengan Allah. Ya, walillahil masalul a'la, milik Allah lah permisalan yang tinggi yang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman ya mengenai mereka ini. Ya, di banyak ayat. Ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala menjelaskan walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulma. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali, penolong-penolong, Tuhan-Tuhan selain Allah, yang mereka malah nyembah berhala, mereka mengatakan apa? Allah kutip di Al-Quran, mana buduhum, kita gak beribadah sama berhala-berhala ini, illa liyukarribuna, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ya, barakallahu. Nah, ini ya berbahaya sekali. Tapi ya sudah 6:30 ya. Masih bisa lanjut? Ya, kita lanjut lagi tangguh. Soal ke-38. Hal yahtaju ad-du'a'u li wasitati basyarin? Apakah berdoa, apakah doa itu membutuhkan perantara basyar, manusia? Jawab, la yahtaju ad-du'a li wasitati basyarin. Ya, jawab, doa tidak butuh kepada perantara manusia. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi ya anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila sa'alaka ibadi, hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, anni, tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Ujibud da'i idza da'ani. Aku yang akan mengabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu bersabda, berdasarkan sabda Nabi, innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum ay bi ilmi. Innakum tad'una samian qariba. Sesungguhnya kalian ini sedang berdoa kepada Allah yang samian, yang maha mendengar, qariban, yang maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, ai bi ilmihi, dengan ilmunya. Mengenai ma'iyah sudah kita bahas. Ya, jadi kalau kita simpulkan, tawassul yang masyru', yang disyariatkan ada 3, yaitu pertama bertawassul dengan asmaul husna, yang kedua bertawassul dengan amal soleh, yang ketiga bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan dia hadir, bisa menjawab, bisa merespon. Nah, yang berikutnya, tawassul itu yang dilarang ada 3, ya ada 2 cakupannya, nanti syirik itu ada syirik akbar, syirik asghar. Pertama, syirik akbar, apabila dia berdoa langsung kepada mayit, wahai Abdul Qadir Jalani, sembuhkanlah penyakit anakku. Syirik akbar, kufur. Yang kedua, syirik asghar, kalau dia mengatakan, ya Allah, wahai Abdul Qadir Jalani, sampaikanlah hajatmu kepada Allah. Hakikatnya dia masih minta kepada Allah, tapi ini wasilah menuju syirik akbar. Wahai saya Abdul Qadir Jalani, sampaikanlah hajatmu kepada Allah, bahwa sembuhkanlah anakku, agar Allah sembuhkan anakku. Ini syirik asghar. Sebagian ulama mengatakan ini syirik akbar juga. Ya. Nah, yang berikutnya tawasul yang bid'ah, yaitu tawasul dengan kedudukan nabi, yaitu jah nabi. Semisal dia berkata, "Ya Allah, bijahi Muhammadin isfini, wahai Allah, dengan perantara kedudukan nabi sembuhkanlah aku." Nah, ini tawasul yang bid'ah. Ya, karena Allah tidak membutuhkan perantara antara seorang hamba dengan dirinya. Hamba itu bisa dekat sekali dengan Allah. Ya, kata Nabi SAW, "Aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsir du'a." Ada saat-saat yang paling dekat antara Allah dengan Rabb-nya. Ya, antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah ialah ketika sang hamba sedang bersujud, fa'aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi enggak butuh. Ya, kita bisa dekat sekali dengan Allah. Kapan itu yang paling dekat? Ketika kita sujud. Nah, ya cukup dulu. Nanti insyaallah taala kita lanjut ke soal nomor 39. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menyelesaikan kitab ini dan kita memahami dan mengamalkannya. Ya. Nanti insyaallah kalau kitab ini sudah selesai, kita lanjutkan lagi masih dari karya Syekh Jamil Zainu. Ya. Syekh Jamil Zainu, buku beliau yang lain yang tipis bermanfaat yaitu Minhaj Firqatin Najiyah. Manhajnya, golongannya selama. Ya. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Oh, ada. Ya, wasitah basyari, tapi ini yang boleh. Yang boleh, karena kenapa? Nabi membolehkan ketika Umar datang kepada Rasul. Ya, dengan perantara kayak begini, "Pak Hadi, doain saya supaya saya ya, sembuh, supaya saya begitu." Itu boleh. Ya, itu boleh. Jais. Ada yang jais, ada yang matlub. Yang jais boleh semisal tadi. Yang jais plus matlub, yang boleh plus dituntut adalah dengan asmaul husna. Dengan apa lagi tadi? Dengan amal soleh. Adapun dengan perantara kayak tadi, itu jais saja. Ya, bukannya sebuah tuntutan. Minta doa ke sana. Bukannya sebuah tuntutan. Nah, tapi kalau dengan asmaul husna, terhadap tuntutan itu. Ya, baik. Sudah? Pak Jamal, bertanya. Mendilun artinya. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.